Selanjutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab yang lain dan masih berkaitan dengan sebelumnya. Bab ma yutawahhamu annahu riya wa laysa huwa riya. Bab ma yutawaham, apa yang diperkirakan atau disangka. Annahu riya, bahwa itu riya, wa laysa huwa riya, tapi sesungguhnya dia bukan tergolong riya. Di sini beliau sebutkan sebuah hadis untuk membedakan antara riya yang sesungguhnya, membedakan antara riya yang itu terlarang dan diancam dengan ancaman berat dengan sesuatu yang mirip dengannya, sesuatu untuk membedakan, membedakan antara riya dengan bukan riya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qaal qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula alladhi ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi qala tilka 'ajilu bushra al-mu'min. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula alladhi ya'malu al-'amala min al-khair. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang ya'malu al-'amala min al-khair, melakukan suatu amalan dari amalan baik, wa yahmaduhu an-nasu 'alaih, dan orang-orang pun memujinya. Qala tilka ajilu bushra mu'min. Beliau menjawab, itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang seseorang beramal dari amalan-amalan yang baik dan orang-orang pun memuji. Seolah-olah pertanyaan itu mengarah kepada apakah yang seperti ini tergolong riya, apakah yang seperti ini bermudarat bagi mereka yang beramal tersebut karena orang-orang memuji apa yang dia lakukan. Ternyata Nabi mengatakan itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin, tanda baik, tanda amalnya diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang niatnya karena Allah Azza wa Jal. Dia beramal bukan tujuannya dipuji, dia beramal bukan tujuannya disanjung. Pujian manusia dan sanjungannya bukan tujuannya, tapi ridha Allah yang dia cari, pahala dari Allah yang dia harapkan. Namun demikian, orang-orang memuji dia tanpa dia minta, tanpa dia harapkan. Dan sudah selayaknya orang memuji dia, senang dengannya, cinta kepadanya, menyanjung perbuatannya ketika dia ikhlas. Allah Azza wa Jalla akan membuat orang senang kepada orang yang ikhlas. Allah Azza wa Jalla akan menanamkan rasa cinta untuk orang seperti ini ketika Allah Azza wa Jalla cinta kepadanya. Allah pun akan membuat orang-orang cinta kepadanya. Maka ketika dia tidak mengharap manusia, pujian-pujiannya, lalu datang pujian itu tanpa dia harapkan, maka ini kata Nabi SAW sebagai berita gembira yang disegerakan bagi orang tersebut. Yakni sebagai tanda baik Ya, sebelum di akhirat, di dunia sudah ada tanda-tanda kebaikan untuknya. Diharapkan tentunya di akhirat dia betul-betul mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan hal yang seperti ini sebagai tanda pada kesempatan yang lain, seperti yang pernah Nabi SAW lakukan di hadapan para sahabatnya. Jenazah dibawa, dilewatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan wajabat, wajabat. Yang lain ada jenazah pula, dilewatkan kepada Rasulullah, beliau pun mengatakan wajabat, wajabat. Apa arti wajabat? Yani wajib. Yang pertama wajib masuk surga, yang kedua wajib masuk neraka. Mesti masuk surga, yang satu mesti masuk neraka. Maka Nabi SAW ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan bahwa yang pertama jenazah yang dilewatkan adalah jenazah yang dipuji-puji oleh orang-orang. Para sahabat memuji jenazah tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat, mesti masuk surga. Nah, inilah sebagai gambaran lain bahwa pujian-pujian manusia ketika yang memuji adalah orang-orang yang soleh, yang jujur, orang-orang yang pujiannya betul-betul dari kalbu mereka, bukan karena diminta untuk menyanjung lalu dia menyanjung. Maka pujian-pujian tersebut dari mereka adalah pujian yang benar, pujian yang jujur, yang Allah Azza wa Jal ya, juga tentu Maha tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang baik. Pujian-pujian manusia sebagai tanda akan keridhaan Allah Azza wa Jal kepada dia. Disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW bersabda, antum syuhada Allah fil ardi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Ketika kalian bersaksi bahwa jenazah tersebut jenazah yang baik, maka itu persaksian yang benar, diterima oleh Allah Azza wa Jal dan Allah Maha tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan pasti jenazah ini masuk surga. Sementara yang satunya sebaliknya, Nabi mengatakan wajabat, pasti masuk neraka. Hal itu dikatakan Rasulullah karena para sahabat mencela jenazah itu. Yakni mereka mengetahui benar, bersaksi bahwa ini bukan orang yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia pasti masuk ke dalam neraka. Kalian adalah para syuhada Allah fil ardi, saksi-saksi Allah di muka bumi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dengan hadis ini dan hadis yang sebelumnya, bahwa pujian-pujian manusia bila itu betul-betul dari kalbu mereka diberikan kepada orang yang beramal soleh, dan tentunya orang yang beramal soleh tersebut yakni niatnya ikhlas, maka ini adalah berita gembira. Pujian ini adalah berita gembira yang Allah segerakan. Dan lihatlah ahibati fillah rahimakumullah, amal yang dilakukan para ulama, amal yang dilakukan para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum muslimin memuji mereka. Para ulama kita, para ulama yang menyampaikan ilmu, mewariskan ilmu, para imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, dan para ulama yang lain, yang banyak nama-nama mereka dikenang, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Umat memuji, umat yang tak terhitung memuji mereka, upaya mereka, amal mereka, jasa mereka. Yang seperti ini adalah sebagai apa? Ajilu bushra al-mu'min. Kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Diharapkan dengan itu bahwa benar-benar mereka adalah orang-orang yang beramal saleh, yang kelak mendapat pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, persaksian umat ini adalah persaksian yang benar ketika mereka adalah orang-orang yang akidahnya benar, imannya benar. Ya,